Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Barakallahu fikum ikhwana hadza jazakumullah. Kita lanjutkan. Fadabtu fi awwal an-nahari khimasan ja'i'atan laysa fi batniha shay'un. وتراه في آخر النهار بطانا ممتلئة البطون فهل هي ذهبت إلى رزق معين تعرفه قد يكون وقد لا يكون فقد يكون مثلا هناك ثمار معينة تكسدها كل يوم وقد لا يكون لكن المهم أنها لا ترجع إلى المملوءة البطون لأنها خرجت مؤتمنة على ربها عز وجل. Jadi di sini berkaitan dengan hadis yang sebelumnya dibahas. Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdhu khimasan wa taruhu bitanan. Apa ini maksud di sini taghdhu khimasan wa taruhu bitanan? Dijelaskan di paragraf selanjutnya ini di halaman 132. Maksudnya di sini fataghdhu fi awwalin nahar khimasan ja'ian laisa fi batniha syai'un. Jadi dia pagi hari fi awalin nahar di awal hari khimasan dalam keadaan perut kosong ja'iatan lapar laisa fi batniha syai' di dalam perutnya tidak ada sesuatu apapun wa taruhu fi akhirin nahar bitanan mumti'atal butun dan ketika dia balik ketika sore hari di akhir hari bitanan mumtali'atal butun dia sudah kenyang terisi semua perutnya fa hal hiya dhahabat ila rizqin muayyanin ta'rifu apakah dia itu pergi kepada rezeki yang sudah ditentukan yang dia sudah mengetahuinya. Antum tahu burung toh? Apakah tahu burung itu rizkinya itu di mana? Rizkinya apa yang dia makan saat itu? Tahu enggak? Enggak tahu. Qad yakunu wa qad la yakun. Bisa jadi burung itu tahu, bisa jadi tidak tahu. Wa qad yakunu masalan hunaka simaran muayyanatin. Ya. Di sini permisalan hunaka simaran muayyanatun taksiduha kulla yaumin ada buah yang sudah ditentukan buah antum tahu buah ya misalnya antum lihat buah buah kurma tapi di Indonesia enggak ada ana pengen contoh yang di Indonesia ada buah apa? Hah? Pepaya, ayo, san. Buah pepaya. Ya. Jadi masuk memberikan pemisahan pepaya. Ya. Pepaya. Lembar. Nah, ketika di sini ada simarum muayyanatun buah yang telah ditentukan, artinya buah yang sudah kita ketahui tadi sudah dijelaskan apa? Pepaya kulla yaumin ya, taksiduha kulla yaumin engkau memanennya setiap hari ya salahnya di sini pepaya tidak setiap hari panen 4 bulan biasanya panen. Nah sekarang anak ganti lagi, jangan buah pepaya mas. Misalkan dengan misal yang bagus. Sebagaimana nanti antum juga menginginkan yang bagus pula kan? Ada yang bisa memberikan contoh buah yang setiap hari jagung pas musimnya mas, musim dingin saja. Hah? Pisang 3 bulan 4 bulan. Antum tahu yang setiap hari dipanen? Jamur mas. Tapi sebutannya bukan buah jamur ya. Gak ada buah jamur. Jamur itu harus setiap hari dipanen mas. Kalau antum nanti ada yang tertarik usaha jamur, hubungin ini ya. Ya. Nomornya ada di sini. Jadi jamur itu, ana hanya pengetahuan saja mas. Ana belum pernah praktek. Ini hanya teori. Makanya nanti semoga Allah Azza Jalla memudahkan kita untuk bisa bikin mahat entrepreneur. Kenapa mahat entrepreneur? Ya Mas Widat, calon pengajarnya. Ya. Sudah ditunjuk. Tunjuk nih. Kenapa entrepreneur? Karena Magelang ini belum ada. Ya, yang menjadikan pendukung dakwah itu belum ada. Kalau belum ada, bukan berarti kita harus gini. Gak boleh seperti ini, mas. Kita yang harus berdiri tegak di atas kaki kita. Berusaha dengan apa yang kita bisa lakukan. Tapi dengan syarat, dengan ilmu, mas. Bukan hanya dengan apa? Modal semangat, nekat, amanah, syarat-syarat, amanah. Ya amanah, amanah gak cukup. Tanpa ilmu, berantakan. Assalamualaikum. Nanti insyaallah ada rencana-rencana yang sudah insyaallah konkret, baru nanti ana akan paparkan ke antum. Ya, bukan tularkan ya. Paparkan bukan tularkan. Sekarang kan terpapar. Ada sebutannya sekarang terpapar. Nah, ini maksudnya di sini fi akhir nahar bitanan mumtali'atan butun. Ya. Ini rezekinya sudah ditentukan. Kemudian buah yang setiap hari dipanen. Karena jamur itu setiap harinya panen. Anda dulu punya bagian pembahasan tentang jamur, jamur hutan. Karena Anda dari kehutanan. Nah, jamur hutan itu berbeda dengan jamur budidaya. Jamur hutan itu tergantung cuaca dan tergantung dari naungan pohon yang ada di sekitarnya. Pohon-pohon tertentu jamur gak suka karena jamur itu kalau misalnya ada udara, tiupan angin dan seterusnya, dia tidak kemudian langsung jadi, artinya rusak gitu aja. Ya, ini jamur nanti kita datang ke ahlinya saja. Karena malam ini kita tidak berbicara tentang jamur. Kita berbicara tentang kenapa antum tidak menikah-nikah setelah antum itu bisa bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Paham ini sih? Ya, gak ada bedanya ya antara jamur dan jamuran. Nah, di sini ini setiap hari dipanen. Waqad la yakun, bisa jadi tidak bisa dipanen. Ada ikhwan yang mengatakan, ada yang dia itu sudah mengerjakan jamur. Dia mengatakan kalau setiap hari itu dia telat, busuk, akhirnya enggak bisa dipanen. Harus bikin lagi dan seterusnya. Lakin muhim, namun yang paling penting di sini annaha la tarju ila mamlu'atil butun li'annaha kharajat mu'tamidatan ala rabbiha azza wa jalla. Yang paling penting di sini dia itu kembali dalam keadaan apa? Perutnya terisi penuh. Perutnya terisi penuh karena dia itu keluar. Keluar artinya keluar dari sarangnya, keluar dari persembunyiannya, tempat mangkalnya. Ini mu'tamidatan ala rabbiha. Ini sengaja. Dia perginya itu karena Allah Azza wa Jalla dan Allah lah yang akan menjaminnya. Maka anak katakan kepada antum, antum tahu tentang hadis diharuskannya kita itu mendapatkan barokah di pagi hari. Ada yang apa hadisnya? Burika ummati fi bukuriha. Umatku itu diberikan keberkahan pada pagi hari. Umatku itu diberikan keberkahan pada pagi hari. Maka antum lihat keberkahan yang terjadi di warung-warung. Ya, karena anak punya warung. Dan di sini sekarang ada ikhwan-ikhwan yang ada di warung juga. Kemudian yang kedua, pagi hari ini ketika antum mulainya lebih pagi lagi, lebih barokah lagi. Paham sampai sini? Karena burika ummati fi bukuriya, umatku itu akan diberikan keberkahan pada pagi harinya. Jadi kalau antum itu mulai kerja jam 10, jam 11, enggak ada keberkahan. Hilang keberkahannya. Apalagi kalau kita berbicara tentang apa? Tentang ilmu akupuntur. Orang-orang Singkeu itu punya pembahasan tentang jam biologis. Antara jam 5, jam 6 khusus besar, Mas. Jam 1 malam, jam 2 malam jantung sama hati. Dan seterusnya. Ya. Au kama qol. Kenapa seperti itu? Karena mereka itu memperhatikan apa saja yang paling dominan dari seorang tubuh manusia. Ketika jam 5 sampai jam 6 antum itu tidak terbiasa buang air, maka biasanya terganggu. Makan antum terganggu. Atau kalau misalnya antum itu tidak tidur jam 1 sampai jam 2 itu tidak tidur, atau bahkan dari jam 12 itu lewat lelean dengan dalih ronda, dengan dalih macam-macam yang kurang manfaat, maka itu menyebabkan fungsi hati dan jantung menjadi terganggu. Masalah samawi. Makanya antum jangan senang kalau menerima pekerjaan untuk begadang malam. Pekerjaannya apa, Mas? Shift malam, Mas. Duitnya banyak. Jangan sampai tergiur gara-gara duit banyak. Banyak pengorbanan yang akan terjadi ketika antum itu berani untuk menerima shift malam. Kita lanjutkan. Fa in qala qa'il ba'dun nasi 'indama takallama fi mas'alatin ya tahdidan nasli yaqulu la naqsud annasuka ya fi rizqi walakin min ajri tarbiyati wa ma ashbaha dhalika ويستدلون بما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا ينزلون والقرآن ينزل فما الجواب عن ذلك. Ada yang berpendapat sebagian orang ketika dia itu berbicara tentang permasalahan pembatasan kelahiran. Masalah apa, Mas? Pemakaian alat-alat kontrasepsi, Mas. Kontrasepsi. Yaqul, dia berkata, la naqsud annasukka fi rizq. Kami itu tidak bermaksud untuk meragukan tentang rezeki. Walakin min ajli tarbiyah, namun ini demi pendidikan. Demi asuhan yang sempurna bagi anak-anak. Wa ma asbaha dhalika, dan yang semisalnya. Wa yastadiluna, dan mereka pun mengambil pendalilan bima ja'ani sahabati, dengan apa yang terjadi pada sahabat, annahum kanu ya'zinuna wal qur'anu yanzil, mereka itu melakukan azl. Tahu azl, Mas? Mereka itu melakukan azl dan Al-Qur'an saat itu masih dalam keadaan turun, belum selesai. Nah, sekarang siapa yang tahu azl? Nah ya, kalau sudah nikah biasanya apa? Kalau belum nikah Ya, antum berdoa aja lah. Dan jangan melakukan azal. Azal itu adalah berjima, ya, jima. Kok ada yang ketawa? Karena mengatakan jima ya. Jima, ya. Namun laki-lakinya ketika hendak mengeluarkan mani tidak di rahim perempuan, tapi di luar. Itu namanya apa? Azal. Dan itu memutuskan kenikmatan baik laki-lakinya maupun perempuannya. Tapi yang lebih dahsyat lagi adalah bagi perempuan. Maka di situ disebutkan di situ famal jawabu an dalika. Artinya apa? Kalau misalnya sperma itu dikeluarkan tidak di rahim, tentunya tidak akan ada pembuahan, tidak ada pertemuan antara apa? Sperma dan ovum. Ya. Ini menurut sangkaan mereka. Nah. Sedangkan Al-Qur'an saat itu masih diturunkan. Famal jawabu an dalika, dan apa yang menjawab jawaban itu? Maksudnya apa? Mereka mengkiaskan adanya KB ini, keluarga besar ini, dengan apa? Apa yang dilakukan oleh para sahabat mengatur kehamilan dan kelahiran dengan cara azal. Paham sampai sini? Kontrasepsi alami katanya. Azal. Tapi itu sesungguhnya ya menanam bom molotov, Mas. Tahu antum menanam bom molotov? Ada yang tahu? Ada yang paham? Ada yang bisa menjelaskan? Mas Soleh mungkin bisa tahu. Azal itu ya, itu menanam bom molotov. Ya, apa maksudnya? Contohnya apa? Dampak buruknya. Penyakit. Wih, nakut-nakutin atau? Sahabat gak ada tulisannya salah satu dari mereka ketika mereka berazal kemudian kena penyakit. Ada yang tahu? Nung, apa nung? Penobon. Perceraian. Itu bukan masalah, Mas. Itu mbai masalah. Sebelum datangnya ke sana. Antum lihat. Ya, antum lihat tentang maksud dari kenapa azal itu mendapatkan resiko yang besar. Ya, artinya mengandung resiko yang sangat besar. Buat apa? Buat emosi. Buat emosi. Emosi laki-laki dan emosi perempuan. Ya. Kenapa seperti itu? Karena di surat Ar-Rum ayat 21 yang antum sudah hafal. Kalau ada orang-orang yang nikah, kemudian pasti undangannya ada di surat Ar-Rum ayat 21. Sebutan di situ litaskunu ilaiha, agar kalian itu merasa tenang terhadapnya. Jadi kalau misalnya ya ini taruhlah, karena mengatakannya dengan sorohah, laki-laki yang tidak mendapatkan haknya sebagai laki-laki kemudian diputus tengah jalan, ya dikatakan jalannya sudah buntu, Mas, lewat sana. Ya. Kira-kira kalau misalnya antum mendapati, kira-kira langsung jalan buntu, kira-kira apa? Balik langsung gembermeng, toh? Ya nggak? Antum pernah dapetin jalan yang nggak ada tulisannya jalan buntu atau tidak? Tahu-tahu jalan buntu, Mas. Kira-kira gimana antum? Ini anak memisalkan dengan lebih mudah bagi yang masih bujang. Jadi diterima oleh akal antum. Semoga. Tidak ada tulisannya di gang itu jalan buntu. Tapi Google Map ngasih lewat sana, lewat sana, lewat sana. dikatakan jalan buntu mas, muter mas. Itu setelah antum nyampe titik spot itu dikatakan muter. Kira-kira gimana? Seneng atau mangkel? Ayo. Ya, mangkelnya antum ketika harus ketemu dengan jalan buntu terus gimana? Nah, inilah yang terjadi. Inilah salah satu bagian efek negatif dari azl. Paham ya? Anda tidak akan membahas dengan bahasa-bahasa yang lebih vulgar. Kasihan nanti hewan-hewan yang belum nikah enggak bisa tidur. Nah, al-jawab hada aidan ghalatun, ini juga kesalahan. Wasu'udhanin billah, dan ini adalah jelek persangkaannya, jelek kepada Allah azza wajalla. Ini sudah su'udhan kepada Allah azza wajalla. Faqam min insanin yatimin laisa indahu abun sara min ahsanin nasi ibadatan wa khuluqan wa kam min insanin indahu abu wa ummuhu wa lam yatarattab wa hadzal iradu laisa bisahihin abadan. Wa amma sahabatu radhiyallahu anhum fa innahum ya'ziluna laysa litaqlilil auladi lakin li gharadin akhar minha mathalan idha kanat umma amatan idha kanat amatan fa innal insana la yuhibbu an talida ammatahu fa takunu ya amma waladin. Nah, jawabnya di sini. Ingat-ingat, fokus jawaban mas. Kalau tadi yang sukanya jalan buntu, sekarang fokus jawabannya aja. Ini juga salah, karena ini su'udzon kepada Allah azza wajalla. Berapa banyak orang yang yatim? Yatim, maksudnya apa? Faqdul ab, kehilangan bapaknya. Wala yutma ba'da ihtilam, dan tidak ada yatim setelah baligh, setelah umur orang itu sudah bisa mimpi basah. Wala yutma lil jariyah ba'dal haid, dan tidak ada yatim bagi anak perempuan setelah dia haid. Paham sampai sini? Ini batasannya yatim. Nah, berapa banyak orang anak yatim laisa indahu ab, yang dia tidak punya ab, tidak punya bapak. Sara min ahsanin nasi ibadatan wa khuluqan. Namun dia itu menjadi seorang yang paling bagus ibadahnya dan akhlaknya. Ada enggak seperti itu? Ada. Wa kam min insanin, berapa banyak orang wa indahu abuhu wa ummuhu, dia itu punya bapak dan ibunya. Walam yatarattab, namun tidak ada pendidikan yang tersusun bagus. Ya. Paham sampai sini? Fa hadzal iradu laisa bisahihin abadan. Ini yang dimaksud di sini bukan yang benar selama-lamanya. Bukan harus seperti itu pola pikirnya. Wa amma sahabatu, maksudnya apa? Ini tentang KB ini. Ya, tentang KB ini tidak ada kaitannya dengan apa? Dengan rezeki. Dan tidak ada pula ini yang nantinya tidak bisa terurus. Antum bisa bayangkan? Antum punya anak 10, kemudian mereka hafal Quran semuanya, kira-kira bagaimana? Antum siap membayangkan? Subhanallah, begitu indahnya. Dan semoga Allah azza wajalla memberikan rezeki kita seperti itu. Nah, artinya di sini, kalau tadi dikatakan, kalau antum tidak batasi kelahiran, maka anak-anak antum akan terbengkalai pendidikannya, tidak terurus, tidak terawat. Ya. Artinya apa? Kapiran mas. Bahasa Jawa yang paling pas, kapiran. Kakan pikiran. Gak diurus. Nah, ini makanya dijawab oleh Syekh. Berapa banyak anak yang tidak ada bapaknya, ketika dia tumbuh dewasa, dia mendapatkan apa? Menjadi anak yang banyak ibadahnya, akhlaknya yang baik. Tapi berapa banyak yang dia mendapati bapak ibunya tapi tidak terurus. Ya. Fahadal iradu laisa bisahihin abadan. Dan ini pola pendekatan yang seperti itu tidak bisa berlaku selama-lamanya. Bahwasanya kalau sedikit bisa diatur, kalau banyak enggak bisa diatur. Enggak seperti itu juga. Wa amma sahabat, sedangkan para sahabat radhiyallahu anhum, fa innahum yazinuna laisa litaqlil aurat. Mereka itu melakukan azl bukan untuk menyedikitkan anak, lakin li gharad akhar, namun untuk alasan yang lainnya. Kenapa seperti itu? Minha matalan, contohnya alasannya adalah idza kanat amatun, apabila dia itu mendapatkan amatan, budak perempuan. Karena saat itu masih ada jihad. Kemudian ketika antum itu mendapatkan tawanan perang berupa perempuan, maka itu menjadi amatan. Menjadi budak perempuan, di mana seorang majikan itu boleh menyetubuhi budaknya. Nah, kemudian fa innal insana la yuhibbu an talida amatan fatakunu amma waladi. Kalau kemudian budaknya itu kemudian melahirkan, tentu anaknya menjadi anak budak. Dia enggak suka. Maka salah satunya adalah mereka melakukan azl. Paham sampai sini? Ayo. Fal azlu li ghairi tahdidin aw kama yaquluna tandimi la nara fihi ba'san lakin at-tahdida la syakka annahu ghalatun 'azimun. Nah, azl ini tidak ada batasannya. Ini kalau tujuannya li ghairi tahdid, tujuannya bukan untuk membatasi, aw kama yaquluna, atau sebagaimana mereka mengatakan tandim, mengatur, memberikan aturan. La nara fihi ba'san, maka ini tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Contohnya misalnya seorang wanita, seorang istri, dia anak pertama cesar misalnya. Assalamualaikum. Kemudian anak kedua kemungkinan besar bisa cesar. Karena sudah cesar dari yang pertama, bisa jadi cesar. Tapi kalau anak yang pertama itu tidak cesar, anak kedua tidak cesar, anak ketiga tidak cesar, anak keempat tidak cesar, anak kelima tidak cesar, terus cesarnya kapan? Ya enggak ada. Kalau dia. Maksud ana, cesar ini sekarang jadi produk, Mas. Bukan suatu konsekuensi pengobatan yang sejatinya diperuntukkan untuk wanita. Karena banyak faktor, banyak kepentingan agar sesar ini digalakkan oleh dokter-dokter yang tidak berperi kelahiran. Tidak berperi kelahiran, karena mereka senangnya nyeseti, Mas. Bukan ngeluarin dari rahim, tapi nyeseti. Set, dapat duit banyak. Set, dapat duit banyak. Sehingga pekerjaan mereka adalah tukang seset, bukan dokter. Sehingga ketika mereka ditanya sesuatu tentang kelahiran, wah ini janinnya sudah meliuk-liuk, terlilit dan seterusnya, harus sesar. Saat itu iman langsung down. Khusnudzon kepada Allah Azza wajalla menjadi hilang dan seterusnya. Itu terjadi kepada siapa saja. Bahkan yang paling dahsyat pada perempuan. Itu terjadi. Namun, ingat, ketika Allah Azza wa Jalla berkehendak, itu yang menjadi keinginan-keinginan dokter yang tukang seset itu enggak akan terjadi dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka dari awal ketika antum sudah nikah, kemudian Allah memberikan rezeki, istri-istri antum bisa hamil, besarkan hatinya. Kuatkan imannya, kuatkan akidahnya bahwasanya Allah Azza wa Jalla pasti memberikan yang terbaik. Lewati, skip omongan orang-orang yang dokter-dokter tukang seset itu. Ya. Anda mengatakan tukang seset karena sudah terlalu banyak korban-korban yang berjatuhan. Dan sesungguhnya wanita itu diberikan keberkahan lewat rahimnya. Namun ketika dari awal meriksa ke dokter tukang seset itu, wah ini ada kecenderungan nanti ini harus disesar. Ada kecenderungan, dikatakan ada kecenderungan. Malamnya, ya, wanita itu ngimpi, wah, cesar, tenanan. Subhanallah, ini ketakutan-ketakutan yang tidak dibolehkan. Menakut-nakuti, dan seolah-olah apa? Mendahului kehendak Allah Azza wa Jalla. Ini menjadi dosa besar. Nasallahu alaihi wa sallam. Dan ini Ini ghalatun adzimun, ini kesalahan yang fatal. Wa tahdidu ma'nahu la yazid, ya alla yazid ala khamsatin matsalan. Tahdid pembatasan misalnya adalah untuk tidak lebih dari 5. Contohnya. Kalau anak pengen lebih dari 5. Ana ya. Kalau disebut ketahdid itu enggak boleh dari 5, ini itu pembatasan. Wa tandimu ahwan. Sedangkan mengatur itu jauh lebih ringan. Li'anna tandima ma'nahu, karena tandim mengatur itu maknanya adalah alla tahmilal mar'atu madamat turdi'. Dia itu hendaknya perempuan itu jangan hamil selama dia itu masih menyusui. Jadi hamil yang cocok itu adalah 2 tahun setengah atau 2 tahun maksimal. Tapi ada juga yang lebih cepat dari itu. Ada dengan kehendak Allah azza wajalla. Ya. Sehingga di sini wa hadza ahwanu wa la akad ajzimu bitahrimi. Maka ini jauh lebih ringan dan aku berkeyakinan ini tidak ada pengharamannya. Namun di sini lakin at-tahdid al-amr fihi laisa biyadi. Namun membatasi perkara ini tidak di tanganku. Artinya apa? Di tangan orang. Wa subhanallah, maha suci Allah. Fayumkinu anni haddattu khamsatan fayatihi hadithun fayamutuna jami'an. Maka bagaimana mungkin aku itu bisa membatasi 5? Kalau datang kecelakaan kemudian semuanya mati gimana? Ini contoh bagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah mencoba mengembangkan logika antum untuk memikirkan jauh ke depan, bukan apa yang antum merasakan, tapi yang bisa terjadi dan itu bermanfaat untuk menguatkan keimanan kita, menguatkan tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla, bahwasanya tidak ada yang ditakuti manakala antum itu berharap hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah antum berusaha, setelah antum melakukan ini dan itu, tapi ternyata dengan kacamata pandang manusia yang didapat itu hanya zero, zong. Ini hanya apa? Sementara. Kita tidak tahu kebaikan apa yang dibalik itu semua. Sebagaimana tadi Anda jelaskan tentang BEP, BEP Syar'i. Ya, bukan BEP Barati. Ya. Nah. Kemudian Syekh rahimahullah mengatakan wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha kullun fi kitabin mubin. Jadi Allah azza wajalla mengetahui tempat tinggalnya dan tempat menyimpannya. Kullu fi kitabin mubin, semuanya itu diatur dalam kitab yang nyata. Di sini di surat Hud ayat 6 Allah azza wajalla berfirman wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha. Al-mustaqarru huwa ma tastaqirru fihi 'ala ad-dawam. Wal mustada' ma takunu fihi kal wadi'ati. Mata syaa rabbuha akhadaha. Fallahu azza wajalla ya'lamu mustaqarra kulli dabatin wa mustaudaaha. Firman Allah taala, Allah mengetahui mustaqarraha, tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Itu adalah mustaqarr, itu adalah orang yang apa yang bisa ditinggali untuk terus-menerus tinggal di sini. Bismillah. Ya, kurang kencang, Mas. Ya. Itu tanda loh. Antum sudah doa sore belum? Hanya sekecil itu sudah menjadi tanda. Ya, jangan sampai antum itu apa? Selebor gara-gara tidak membaca doa pagi dan sore. Sedikit apa saja yang kita lakukan itu ada kesalahannya, berarti ada sesuatu dari kita. Ima kita lalai untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, atau sering kita itu apa? tidak berzikir, bukan hanya lalai, memang tidak berzikir. Rasulullah SAW itu menyebabkan terkadang berturut-turut ada saja kejadian-kejadian, ada saja halangan-halangan dan yang lain. Saya ingat ketika kita beristighfar banyak kepada Allah Azza wa Jal, maka itu adalah syarat seorang muslim akan mendapatkan ketenangan dan keberuntungan. Maka jangan pernah tinggalkan istighfar, istighfar, istighfar. Lanjutkan. Jadi maksudnya mustauda ma takunu fihi kalwadi'ah. Ini seperti tempat menyimpan, simpanan. Mata syaa rabbu akhadha. Kapan Allah Azza wa Jalla menghendaki maka Allah pun mengambilnya. Fallahu Azza wa Jalla ya'lamu mustaqarra kulli dabatin. Allah Azza wa Jalla mengetahui kediaman makhluk-makhluknya, di mana mereka tinggal, Allah mengetahui. Wa mustauda'aha, dan tempat menyimpan apa? Apa yang menjadi keperluan mereka? Fal mustaqarru al-mutlaqu wal akhirat. Tempat tinggal yang mutlak ini adalah akhirat, negeri akhirat. Kama qala ta'ala wa innal akhirata hiya darul qarar. Dan sesungguhnya akhirat ini adalah dar, tempat al-qarar, tempat mukim yang berlaku selama-lamanya. Surat Ghafir ayat 39. Wal mustauda mutlaqu huwa dunya ila an taquma sa'ah. Dan mustauda, gudang, ya, gudang tempat menyimpan itu adalah di dunia sampai kiamat. Kullu hadha mustauda'un, semua ini adalah mustauda, gudang. Artinya apa? Di dunia ini adalah gudang amal, Mas. Kalau kiamat sudah datang, antum tidak bisa atau kita tidak bisa beramal lagi. Kita tidak bisa beramal lagi. Karena apa? Karena saat itu datanglah yaumul hisab, hari perhitungan, bukan hari memperbanyak amal. Paham sampai sini? Sehingga ketika antum itu, taruhlah antum itu sebagai nasabah. Anda tidak mengatakan bank, tapi tempat penyimpanan uang. Antum menjadi anggotanya. Kemudian ketika antum itu tidak rajin menabung, tentunya apa yang antum dapatkan akan lebih sedikit, ya, berkurang, begitu seterusnya. Tapi ketika antum itu menabungnya, rajin menabung, maka bisa jadi antum akan mendapatkan apa, kekayaan yang melimpah. Nah, ini fa innal insan fihi wadi'ah, karena manusia ini ada wadi'ah, ada simpanan. Makanya ada tabungan wadi'ah. Kalau antum itu ngebank di bank-bank syariat, ya, itu mesti ada tulisannya wadi'ah. Tapi kalau antum tanya, Mas, wadi'ah itu bahasa Arabnya apa toh, Mas? Bisa jadi pegawai bank itu enggak tahu. Dan itu bisa jadi antum bisa beramal saat itu menjelaskan tentang makna wadi'ah pada petugas banknya, diajari bahasa Arab. Kok bisa, Ustaz? Ya bisa lah, makanya antum belajar bahasa Arab dong. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita semua untuk bisa belajar bahasa Arab, dan semoga nanti kita bisa membuka kelas pagi dan kelas malam. Kelas pagi bagi yang free man, dan kelas malam bagi yang mempunyai banyak tanggung jawab. Kita lanjutkan dulu. Adzan dulu, ya Allah. Di Maswan. Ayo, Mas. Wes. Wah, Allah. Eleh. Apaan meneh lah. Ayo. Mulai dengan yang ada tidak meledak gunung ini. Ya, kita lanjutkan sedikit. Jadi mata sya'al muwadi akhadahu. Ini hanya simpanan, pinjaman, Mas. Jadi kapan saja yang punya itu butuh, diambil. Ya. Sehingga di sini kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi SAW itu bersabda, "Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta." Sesungguhnya bagi Allah itu apa yang Allah ambil dan apa yang Allah berikan. Jadi itu semuanya tergantung Allah azza wajalla. Kapan Allah memberikan, kapan Allah mengambil, Allah saja yang memilikinya. Jadi walillahi ma akhadha wa lahu ma ata. Dan sesungguhnya bagi Allah itu ma akhadha, apa yang Allah ambil. Walahu, dan bagi Allah saja juga ma'ata, apa yang Allah telah berikan. Idan Allah Ta'ala ya'lamu halal ibadi fid dunya. Ya, Allah Azza wa Jalla itu mengetahui, maha mengetahui kondisi seluruh hambanya di dunia. Wa halal ibadi fil akhirah, dan kondisi hambanya di akhirat. Ya'lamu anna minna man ya'malu salihan. Allah mengetahui bahwasanya dari kita ada yang beramal soleh. Wa anna malahu ilal jannah. Dan kecondongannya itu nantinya tempat akhirnya, tempat kembalinya, malahu itu ada ilal jannah, ke surga. Wa anna minan nasi man ya'mal amalan sayyi'an wa anna malahu ilan nar. Dan ada juga orang yang melakukan amal jelek dan nanti akan dikembalikan di api neraka. Nasallahu alaihi wasallam. Naudzubillah min dzalik. Fahunaka istida'un muqayyadun wa istiqrarun muqayyadun. Fal insanu fi watanihi mustaqirrun. Lakin idza safara fa huwa mustada'un. Lakinna hadzal istiqrara wal istida'a muqayyadun. Al-muhim anna Allah Ta'ala ya'lam mustaqar al-mutlaqa wal mustada' al-mutlaqa wal mustaqar al-muqayyada wal mustada' al-muqayyada. Ini adalah ada istida'un muqayyadun, ada pinjaman yang ada kaitannya. Dan juga ada istiqrarun muqayyadun, dan ada pinjaman yang ada kaitannya. Maksudnya di sini adalah pinjaman sementara dan tempat tinggal sementara. Manusia kalau di negerinya, maka dia mustaqir. Dia bertempat di tanah airnya, dia itu menetap di situ. Paham sampai sini? Lakin, namun kalau dia safar, kalau dia itu safar ke luar negeri, fahuwa mustauda'. Maka dia itu orang yang diberikan pinjaman. Dia tidak bisa memiliki sepenuhnya. Dia hanya diberikan hak pakai, hak pinjam. Lakin hadal istiqrara wal istida' muqayyadun. Namun tempat tinggalnya dia dan pinjaman dia itu semuanya adalah muqayyad, terkait dengan kondisi atau faktor-faktor tertentu. Al-muhim. Ya, maksudnya apa? Kalau antum ke luar negeri, enggak mungkin antum itu kemudian beli tanah, bangun di sana dan seterusnya dan mati di sana. Itu pasti ada keinginan untuk balik ke tanah air. Itu pasti. Kecuali orang-orang yang ya yang celana itu. Ya. Nah, di sini yang penting di sini adalah bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengetahui mustaqarul mutlak. Dari mustaqarul mutlak apa? Tempat tinggal yang berlaku mutlak, itu apa? Akhirat. Dan mustauda'al mutlak dan pinjaman mutlak, apa maksudnya? Dunia, tempat gudang untuk beramal soleh. Kemudian mustaqarul muqayyad, dan Allah pun mengetahui mustaqarul muqayyad, tempat tinggal sementara, dan juga mustauda'al muqayyad, pinjaman yang sementara pula. Ya. Qauluhu, firman Allah Ta'ala, kullun fi kitabim mubin, semuanya itu ada di kitab yang nyata. Kullun di sini ay minar rizqi wal mustaqarul mustauda', yaitu kulun semuanya itu adalah rizki dan juga tempat tinggal dan gudang, ya, simpanan itu fi kitabim mubin, sudah tertera. Ai fi maktubin bayyinin zahirin, di sudah dituliskan dengan jelas dan nyata. Wadzalika huwal lauhul mahfuz, yaitu di lauhul mahfuz. Alladhi tatafarra'a anhu baqiyatul kitabat, yang di mana di situ ada tatafarra', bercabang-cabang di situ apa? Baqiyatul kitabat, tentang apa yang telah ditulis itu tetap menetap di situ. Tapi di situ ada cabang-cabangnya. Fa innal malaka idza balagha janin arba'ata ashhurin bu'itha ilayhi fa umira bi kadbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shakkin aw sa'id. Maka malaikat apabila sudah sampai di janin, dan itu ketika waktu 4 bulan, maka akan diutus baginya dan diperintahkan untuk apa? Menulis rezekinya. Menulis rezekinya, ajalnya, amalnya. Kemudian apa? Celaka dan bahagianya. Celaka atau bahagianya. Allah sudah tetapkan itu semua. Maka apa yang menyebabkan Anda, antum, wahai al-bujangan, al-azib, kenapa antum masih ragu untuk memilih jodoh-jodoh solehah antum? Ya. Ini bukan cambukan, Mas, tapi jorokan. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita semua untuk istiqomah dan senantiasa bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, dan semoga Allah Azza wa Jalla itu memudahkan kita untuk senantiasa semangat dalam menuntut ilmu syar'i. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.